Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Akhadna amsi mabhatha hadfi al-a'id. An al-a'id qad yuhdaf. وأيهما أكثر في القرآن حذف الأعد أو ذكره؟ نعم حذفه. نعم وقد ذكر الأصفهاني نعم ثلاثة فقط في القرآن، نعم ذكر الأعد الذي يتخبطه الشيطان كالذي استهوته الشيطان الشياطين الذي آتيناه آياتنا. نعم ولماذا ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى حذف الضمير فقط أو حذف العائد فقط ولم يذكر حذف الموصول أو حذف الصلة عندك عالم؟ نعم لكثرة حذفه. نعم فهل يمكن أن يحذف الصلة؟ Ya mungkin. Nam, bisyartin atau bighair syartin? Bisyarti madha? Ha? Idza 'ulimat. Nam. Wa idzan, nam. Asyart tsani. Madha? Alhamdulillah. Asyart al-awwal idza 'ulimat. Ai ma'lum. Nam. فإذا حذف نعم ما حصل فيه لفظ وإذا فيه شرط الثاني وما هو عادل نعم الموصول غير ال طيب هذا شرط ثاني أن يكون الموصول غير ال وايضا نعم على الراجح جواز حذف الموصول بشرط ان يكون الموصول غير ال نعم واحتج بالايه واي ايه آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم والتقدير والذي أنزل إليكم لماذا؟ لماذا نقول أن هناك الموصول المحذوفة؟ نعم لأن المنزل إلينا ليس المنزل إليهم. طيب الآن نقرأ بعده قال ابن هشام رحمه الله تعالى أو منصوبا نحو وما عملت أيديهم قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عملته بالهاء على الأصل وقرأ هؤلاء بحذفها. Sekarang, nah, kemarin telah kita ambil bahwasanya dhamir yang dihilangkan itu, nah, bisa dhamir yang marfu dengan syarat. Nah, ini kelewatan tadi dalam muroja. Syaratnya apa? Nah, yaitu mubtada berupa mubtada dan ghairu mansukh. Yang kedua harus khabarnya mufrad. Nah, khabarnya harus mufrad. Dia berupa mubtada dan tidak ada nasakh dalam artian tidak kemasukan kana atau inna. Nah, dan khabarnya berupa khabar mufrad. Nah, sekarang a'id yang dihilangkan itu bisa berupa a'id yang mansub atau dhamir yang mansub. Tayyib. Qala wa syartu hadfil a'idil mansubi an yakuna muttasila. Wa nasibuhu fi'lun tammun aw wasfun ghairu silati al. Dan syarat nah, dihilangkannya a'id yang mansub, nah, yaitu hendaknya dia muttasil. Nah, dan yang menasabkan itu adalah fi'il yang sempurna. Nah, yang menasabkan itu adalah fi'il yang sempurna atau wasf yang bukan merupakan silah dari al. Berarti ada berapa syarat di sini? Nah, tayyib. Yang pertama harus muttasil, kemudian yang menasabkan adalah fi'il yang sempurna, fi'lun tam. Berarti keluar darinya fi'lun naqis atau wasfun ghairu silah al. Qala Ibn Malik rahimahullah taala fil khulasah wal hadfu indahum katsirun munjali fi a'idin muttasilin in intusab bi fi'lin na'am bi fi'li wasfin kaman narju yahab. Dan apa? Menghilangkan na'am a'id tersebut di sini mereka banyak dan jelas ya, pada a'id yang muttasil inin tasob, a'id yang bersambung apabila dinasobkan dengan fi'il atau wasfin. Seperti apa? Man narju yahab. Naam. Taib. Man narju yahab. Ay, naam. Alladhi narjuhu. Ya tidak. Asalnya alladhi narjuhu. Falfi'lu mithaluhu madhakaral musannif. Wanahu. Nah, sekarang falfi'lu mithaluhu madhakaral musannif. Nah. Taib. Yang dicontohkan oleh musannif. Wa ma'amilat aidihim. Taib. Wa ma'amilat aidihim. Itu. Nah. Yang menasabkan dengan fi'il. Maksudnya falfi'lu ada pun contoh untuk. Nah. A'id. Yang dihilangkan dalam kondisi mansub yang dinasabkan oleh fi'il. Contohnya dalam ayat wa ma amilat aydihim. Takdirnya apa? Wa ma amilat hu aydihim. Nah, haknya dihilangkan dalam nah, matan. Kemudian nah, untuk contoh yang nah, nasibnya berupa apa? Wasf. Disebutkan di sini wanahu ahadzal ladzi ba'athallahu rasula. Naam, ai ba'athahu Allahu rasula. Ini masih fi'il afan. Masih contoh apa yang menasabkan berupa fi'il. Ahadzal ladzi ba'athallahu rasula. Ai ba'athahu Allahu rasula. Naam, dan ini perhatikan dalam ayat kebanyakan apa? Ayatnya enggak disebutkan. Ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula. Mithal wa mithalul wasfi. Adapun contoh untuk wasf di mana dia menasamkan na'am qaulu sya'ir mallahu mulika fadlun fahmadan hubihi fama lada ghairihi naf'un wala dararu. Naam, ini bait yang bagus ya fanifilah padanya. Naam. Tauhid. Ya. Mallahu mulika fadlun fahmadan hubihi fama lada ghairihi naf'un wala dhararu. Naam. Naam. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala naam berikan kepadamu itu keutamaan. Maka naam bersyukurlah dengannya. Fama lada ghairihi naf'un wala dhararu, dan tidak ada di sisi selain Allah itu kemampuan untuk memberikan kemanfaatan dan kemadharatan. Syahidnya apa? Mallahu mulika fadlun ay alladhi Allahu mulikahu fadlun. Naam. Alladhi Allahu mulikahu fadlun. Yani mulikahu ini berupa isim apa? Isim fa'il wasf. Naam. Isim fa'il beramal dengan amalan fi'il. Nah, mulikahu. Baik. Berarti hak di sini nam fi mahalli nasbin, ya kan? Sebagai apa? Maf'ulun bi. Fadlun apa? Alladhi Allahu mulikahu fadlun. Fadlun apa i'rabnya? Apa Zakaria? Mallahu mulika fadlun fahmadanhu bihi. Ai mallahu mulikahu fadlun. Rasakan kan ketemu. Khabar dari khabar dari ma. Taib khabar dari ma. Taib. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepadamu atau berikan kepadamu itu adalah apa? Fadl. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita yang keutamaan, maka syukuri. Nah, apalagi jika itu berupa ilmu. Tayyib. Bi khilafi ja'al ladzi iyyahu akramtu wa ja'al ladzi innahu fadilun aw ka'annahu zaidun atau alladhi anadharibu. Nah, berbeda dengan apa? Ja'alladhi iyyahu akramtu. Nah, taim. Berbeda juga dengan ja'alladhi innahu fadilun. Kenapa ini? Kenapa kok berbeda? Ja'alladhi iyyahu akramtu. Tidak terpenuhi syarat apa? Syarat muttasil. Kenapa? Karena datang dalam bentuk dhamir munfasil. Karena syarat yang pertama yang boleh dihilangkan adalah apabila itu muttasil, dhamirnya muttasil. Nah, maka kalau ja'alladhi iyyahu akramtu ini tidak boleh dihilangkan. Nah, kemudian ja'alladhi innahu fadilun. Innahu fadilun. Keluar syarat apa, Abdullah? Tidak terpenuhi syarat apa? Syarat yang menasabkan harus berupa fi'il atau wasfin. Karena ini yang menasabkan adalah inna. Nah. Au ka'annahu zaidun sama. Au alladhi anadharibu. Nah. Anadharibu. Keluar apa? Ada alnya. Taib. Wasfin ghairi silati al. Karena anadharibu ay alladhi dharibu. Wasyadza qawluhu mal mustafizzul hawa mahmuda akibatin walau utiha lahu sufun bila kadari. Ay al mustafizzuhu, ada alnya. Naam, al mustafizzuhu dalam kondisi demikian haknya dihilangkan, tapi ini apa? Syad. Harusnya ya tidak dihilangkan karena tidak memenuhi syarat. Wa qawluhu fil mu'qibil baghi ahlal baghi ma yanham ra'an haziman an yasama. Fil mu'qibil baghi ahlal baghi ma yanham ra'an haziman an yasama. Maknanya ay fi syai' alladhi yaqibuhu al baghi. Naam. Ahlul baghi ma yamna'u rajulun dhabitu an yas'ama min sulukis sadad. Wal baghyu fa'ilun untuk muqib. Fa'ilun muqib. Taib fil muqibi naam al-bangi. Fa'ilul muqib wa ahlu naam ya'kibuhu al-bagyu wa ahlu maf'ulahu al-awwal mu'akhar ahlal bagyi. Walha' ma'al-madhufah maf'uluhu thani muqaddam ay fil muqibihi. Asalnya gitu, fil muqibihi. Berarti maknanya naam fi syai' alladhi ya'kibuhu al-bagyu ahlal bagyi naam ma yamna'uhu ar-rajulu ad-dhabitu an yas'ama min suluki sadad. Ya, pada perkara yang apa? Yang merupakan yang dihasilkan naam oleh apa? Suatu perbuatan kedzaliman naam yang dilakukan oleh ahlul baghi. Naam, hal tersebut tidaklah menghalangi seorang yang memiliki naam kekokohan. Naam, sehingga dia itu putus asa dari menjalani apa? Menjalani jalan yang lurus, tidak akan. Walaupun ada orang yang berbuat bagi, berbuat dolim, tidak akan pernah apa? Pernah bosan, tidak akan pernah naam luntur atau mundur dari jalan as-sadad, dari jalan kelurusan. Ini maksudnya. Qala wa lam yadhkuril musannifu hadfa mansub bil wasfi li'annahu qalilun jidda aw radiun aw la yakadu yusma. Ini alasannya. Kenapa Ibnu Hisyam nam tidak menyebutkan apa? Nam hadfu mansub bil wasfi, penghilangan nam dhamir yang dinasabkan oleh was. Yang dicontohkan tadi dalam apa? Dalam apa? Syair ya kan? Wallahu mulika fadlun fahmadanhu bihi. Fama lada ghairihi naf'un wala dararu. Karena sedikit sekali afanifilah dan rodi, dalam artian tidak bagus dalam lughah atau bahkan hampir-hampir tidak didengar. Baik. Adapun i'rabnya wa ma amilat aidihim, yang dalam qiraah Hamzah, Kisai dan Syu'bah, wa ma amilathu amilathu. Nah, dengan apa menyebutkan hak. Baik, i'rabnya. Nah, dibaca i'rabnya. Dengar ya. Jelaskan dengan takdirnya ma'amilathu. Dan nam jumhur ikhwanihillah mereka membaca dengan apa? Wa ma'amilathu. Nah, dalam surat Yasin. Li'akulu min samarihi wa ma'amilathu aydihim. Ya kan, dalam qiraah kita juga wa ma'amilathu aydihim. Baik. Dan yang membaca dengan hadaf, baik, yang membaca dengan hadaf, catatan akhir nomor 4. Nah, qara'a ghairu Hamzah taib afan. Naam, yang membaca dengan hadaf siapa? Berarti Hamzah, Kisai dan Syu'bah ya tidak? Naam, adapun Hamzah, Kisai, selain Hamzah, Kisai dan Syu'bah, yang mereka itu adalah jumhur. Ya. Mereka adalah jumhur, mereka membaca dengan menetapkan hak. Paham? Cuman Ibnu Hisyam memang metodenya seperti ini. Ya. Seandainya wama nam nahu wama amilatu aidihim fi qiraati hamzah fi sa'i wa syu'bah. Kan enak. Wa qara'a ghairuhum, kan enak ya kan? Tapi ini memang model-modelnya Indonesia enggak gini. Saya rasa tadi terkecoh. Terus diulang lagi. Yani qara'a ghairu hamzah wal kisai wa syu'bah amilathu. Padahal nah, belum dijelaskan malah dibalik coba. Wabil ha' alal asli wa qara'a ha'ula bihadfiha. Dan mereka-mereka itu siapa berarti ha'ula? Hamzah, kisai dan syu'bah. Mereka membaca dengan apa? Menghilangkan haknya, ya kan? Dibalik. Padahal baru saja menjelaskan ayat wa ma amilat aydihim. Taim. Memang itu keunikan Ibnu Hisham. Taim. Rahimahullah taala. Ini tentang hadaf mansub. Nah, syaratnya diingat-ingat. Nah, tadi bihadza subhanallah.